memperbanyak tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, memperbanyak saling upaya saling menasihati kepada kebenaran dan upaya saling menasihati kesabaran. Maka saya katakan, ya Luqman, hadanallah wa iyyak. Di mana kamu letakkan pembicaraan kita yang sekarang ini sedang terjadi, yaitu amalan jihad fi sabilillah dalam hal amalan yang paling tinggi itu? Coba kita baca keterangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Miftah Darussa'adah, jilid pertama, halaman 391. Beliau menyatakan, anna kathiran minal a'immati sarrahu, bahwasanya kebanyakan atau banyak dari para imam telah menegaskan, bi anna afdalal a'mali, bahwasanya seutama-utama amal, ba'dal fara'id, setelah amalan-amalan yang fardu, setelah amalan-amalan yang fardu, ialah apa yang paling utama setelah amalan yang fardu? Jadi amalan yang tertinggi ialah amalan-amalan fardu yang wajib. Setelah amalan yang fardu itu, apa yang tertinggi? Ialah talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Mestinya engkau ya Luqman menerangkan demikian, karena engkau termasuk daripada para asatidah yang meyakini bahwa nusratul muslimin, jihad membela kaum muslimin adalah perkara yang fardu dan tidak gugur kefarduannya. Maka kalau engkau terangkan begitu saja bahwa amalan yang tertinggi ialah talabul ilmi dan selanjutnya dan selanjutnya, ini dikhawatirkan akan menimbulkan pengertian dan pandangan yang salah tentang kefarduan nusratul muslimin, membela kaum muslimin itu. Karena perkara yang fardu itu yang tertinggi daripada amal. Setelah yang fardu adalah apa? Dikatakan di sini oleh Bukayun, banyak para ulama, para imam mengatakan setelah yang fardu ialah talabul ilmi, menuntut ilmu. Maka dimunculkan oleh Bukayun di sini keterangan. Qala Syafi'i rahimahullah, laisa syai'un ba'dal fara'idi afdalu min talabil ilmi. Tidak ada satu perkara yang lebih utama setelah perkara-perkara yang wajib. Tidak ada yang lebih utama daripada talabil ilmi. Jadi perkara yang tertinggi ialah dari amalan itu perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah. Setelah itu ialah talabul ilmi, dan ini adalah yang afdal setelah perkara yang wajib itu. Ini juga dinyatakan demikian oleh Sufyan ats-Tsauri dan yang lain-lainnya. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menerangkan, disebutkan ada tiga riwayat dari pendapat beliau, mana yang lebih utama dari amalan itu setelah, sekali lagi, setelah yang fardu. Pertama, riwayat pertama menyatakan yang paling utama setelah amalan yang fardu ialah al-ilm, yaitu menuntut ilmu. Riwayat yang kedua dari pendapat Imam Ahmad, bahwa diriwayatkan Imam Ahmad menyatakan anna afdalal a'mali ba'dal fara'idi salatut tatawwu', bahwa seutama-utama amalan setelah dari perkara yang fardu ialah salat tatawwu', salat yang sunnah. Wahtajja li hadhihi riwayati biqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Imam Ahmad berhujjah dalam pendapat riwayat kedua ini ialah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat setelah perkara yang fardu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah, ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalan kalian itu ialah salat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan Ad-Darimi dan Ibnu Hibban serta Al-Baihaqi dan At-Tayalisi dari Sauban. Ini riwayat kedua dari pendapat Imam Ahmad. Seutama-utama amalan setelah yang fardu ialah salat yang sunnah, dengan dalil hadis tersebut di atas. Riwayat ketsalisah, riwayat yang ketiga dari pendapat Imam Ahmad ialah annahul jihad, bahwa seutama-utama amalan setelah yang fardu ialah jihad. Kata Ibnu Qayyim bahwa Imam Ahmad berpendapat dalam riwayat ketiga ini bahwa amalan yang paling utama setelah yang fardu ialah jihad, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la a'dilu bil jihad syai'an wa man la yutiqu, rawi Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah, aku tidak mensejajarkan amalan jihad itu dengan amalan apapun. Siapa yang bisa mensejajarkannya? Artinya tidak bisa jihad itu diganti oleh amalan apapun yang sejajar dengannya. Coba kita lihat dalam Sahih Bukhari, dalam hadis ke 2785, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa telah datang seorang pria menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, maka orang ini, pria ini tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dullani ala amalin ya'dilu jihada, tunjukkanlah kepadaku ya Rasulullah satu amalan yang sederajat dengan jihad. Qala la ajiduh, qala la ajiduhu, la ajiduhu, kata Nabi, aku tidak mendapati satu amalan yang sederajat dengan jihad. Qal, kemudian Rasulullah menambahkan, hal tastati'u idza kharaja al-mujahidu an taqsula masjidaka fa taquma wa la taftur wa ta'u wa tasuma wa la tuftir. Apakah engkau bisa untuk beramal dengan amalan yang sederajat dengan jihad, yaitu apabila seorang mujahid keluar dari negerinya menuju medan jihad, kemudian engkau tidak ikut keluar dengan mujahid itu, tetapi engkau masuk masjidmu, kemudian engkau sholat di masjidmu itu terus menerus dan tidak capek, tidak berhenti. Dan engkau puasa terus menerus dan tidak berbuka. Bisa kamu begitu di masjidmu sementara para mujahidin berangkat ke medan jihad? Qal wa man yastati' dzalik, maka orang ini bilang, yang siapa yang bisa berbuat seperti itu ya Rasulullah? Artinya tidak mungkin itu bisa dilakukan. Masa sholat terus menerus dan tidak capek, tidak berhenti, puasa terus menerus dan tidak buka? Nah, artinya memang perbuatan mujahid berangkat ke medan jihad itu tidak mungkin bisa diganti dengan amalan apapun yang selainnya. Kalau mau mengganti, silakan. Kamu sholat di masjidmu selama-lamanya, kamu puasa selama-lamanya. Apa bisa itu? Ya, siapa yang bisa? Ya, sudah. Berarti memang tidak bisa digantikan. Begitulah tentang kedudukan sebaik-baik amalan. Maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam menerangkan tentang sebaik-baik amalan, qala syekhuna, berkata syekh kami, kata Ibnu Qayyim, syekh beliau ialah Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadhihi al-umur salasa, dan tiga perkara ini, yaitu apa tadi? Al-ilm, talabul ilmi, kemudian yang kedua salat, kemudian yang ketiga apa? Jihad. Tiga perkara ini allati faddala kullu wahidin minal a'immati ba'daha, yang setiap para imam melebihkan, mengutamakan amalan itu atas yang lainnya. Wa hiya shalah wal ilm wal jihad, yaitu salat, ilmu, al ilm yaitu menuntut ilmu, dan jihad. Kata Ibnu Taimiyah, hiya allati qala fiha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inilah tiga amalan yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, laula salatun fid dunya, seandainya tidak ada tiga perkara di dunia, lama ahbabtul biqa'a fiha, niscaya aku tidak akan senang tinggal, tetap tinggal di dunia ini. Yaitu laula an ukhmala au ujahhiza jaisan fi sabilillah, kalaulah tidak karena kesibukan di mana aku diangkut ke medan jihad, atau aku menyiapkan pasukan untuk berperang di jalan Allah, niscaya aku tidak betah tinggal di dunia. Kedua, walaulah muka badatu hadzal lain, dan kalaulah tidak karena amalan dalam bentuk begadang di tengah di akhir malam dalam ibadah, beribadah salat lail, juga niscaya aku tidak betah tinggal di dunia ini. Yang ketiga, walaula mujalasatu aqwamin yantaquna athyabal kalami kama yantaqa athyabus samari lama ahbabtul biqa'a, dan kalaulah tidak karena adanya kegiatan majlis yang dilakukan oleh kaum-kaum di mana dalam majelis itu memilih kata-kata yang terbaik, yaitu ilmu, sebagaimana dipilihnya buah yang terbaik, niscaya aku tidaklah betah tinggal di dunia. Kata Ibnu Taimiyah, bal awwalu al-jihad, maka yang pertama, amalan yang pertama ialah jihad, wa tsani qiyamul lail, yang kedua ialah qiyamul lail, wa tsalithu mudzakaratul ilm, yang ketiga ialah sibuk dengan ilmu. Kata beliau, fastama'at bis-sahabati bikamalihim, maka tiga perkara ini, tiga amalan ini, amalan-amalan yang terutama itu terkumpul semua ada pada para sahabat dengan kesempurnaan amalan yang ada pada mereka. Wa tafarraqat fi man ba'dahum, dan terpisah-pisah pada kaum yang sesudah mereka. Artinya ada, yakni generasi sesudah sahabat itu, ada orang yang menyibukkan diri dengan amalan jihad dan kurang qiyamul lailnya dan kurang pula talabul ilminya. Ada orang yang menyibukkan dirinya dengan qiyamul lail dan berkurang pada amalan-amalan lainnya. Ada pula orang yang menyibukkan diri dengan mudzakaratul ilm dan berkurang pada amalan-amalan yang lainnya. Tetapi pada para sahabat lengkap jihadnya, lengkap qiyamul lailnya, bagus mudzakaratul ilmnya, bagus, dan demikian amalan yang paling utama. Maka tentu hal ini perlu didudukkan demikian agar kita jangan sampai dengan alasan untuk menuntut ilmu agama kemudian meremehkan orang yang berjihad fi sabilillah, dan jangan sampai orang yang bersemangat untuk berjihad fi sabilillah meremehkan orang yang menuntut ilmu agama, dan jangan sampai pula orang yang menyibukkan diri dengan qiyamul lail kemudian melihat bahwa para thullabul ilm kurang qiyamul lailnya, kemudian diremehkannya pula kegiatan thullabul ilmi itu, atau memandang para mujahid itu dengan kesibukan di siang hari dalam jihad sehingga badannya yang capek kemudian tidur di malam hari dan baru bangun ketika azan fajar sehingga terlewat dari qiyamul lail kemudian diremehkan mereka. Lah, tidak demikian. Walhamdulillah, para mujahidin ahlu sunnah wal jamaah, kita mendidik mereka untuk mempunyai aktivitas penuh dalam talabul ilmi, dalam nusrah di ardhir ribat, dan dalam mengerjakan ibadah, ibadah yang wajib dan yang nafilah. Tentu kalau yang demikian berarti mereka mencapai amalan yang tertinggi dibanding yang ada di luar ardhir ribat. Yang ketiga, peringatan tentang perkataan dari Luqman Ba'adun ini, dan harus didudukkan permasalahannya, ialah Dia mengatakan bahwa Ustaz Ja'far bil khusus. Bil khusus itu artinya khususnya. Telah keluar dari aturan ulama yang sering menggunakan istihsana. Istihsana itu artinya menganggap baik suatu amalan, menganggap benar suatu amalan, suatu program, menganggap sah suatu operasi. Kata dia, walaupun hal itu belum ditanyakan kepada ulama, dan kita melakukannya dengan sistem imarah, kata dia. Kemudian dia merinci, contohnya, yaitu amar ma'ruf nahi munkar di Ngawi, di Solo, kemudian kasus PBM, kasus Riau, kasus menghantam aparat ketika beliau akan ditangkap, katanya. Dia bilang, itu semua kita lakukan atau diperintahkan oleh Ustadz dengan sistem imarah. Kemudian dia menambahkan, dan kita memandang bahwa imarah tidak lagi di atas rel yang disarankan para ulama. Maka saya ingatkan, ya Luqman, engkau katakan bahwa kesalahan-kesalahan yang kita terjatuh padanya ketika kita semua terikat dalam tanzimul jihad itu adalah kesalahan khusus dari Ja'far Umar Thalib. Ya Luqman, hadana Allah wa iyyak. Sungguh perkataanmu ini menunjukkan bahwa kamu ingin mencuci tanganmu dari berbagai kesalahan-kesalahan. Padahal kesalahan-kesalahan tersebut sesungguhnya adalah telah kita sepakati dalam evaluasi akhir ketika pertemuan Dewan Pembina adalah kesalahan bersama, tanggung jawab bersama, bukan kesalahan Ja'far saja, bukan kesalahan Ja'far bil khusus. Mengapa demikian? Ya Luqman, aina anta min minhaj ahli sunnah wal jamaah? Di mana kamu meletakkan diri di dalam hal manhaj ahli sunnah wal jamaah tentang perkara imarah? Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Inna ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam berdurhaka kepada Allah. Taat kepada makhluk itu hanya dalam perkara yang baik. Seandainya kamu tahu bahwa perkara itu adalah salah waktu itu, dan perintah Ja'far bil khusus itu kepada kamu itu adalah salah, atau kepada asatidzah yang lain itu adalah salah, maka mengapa kamu pada waktu itu mengabaikan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah? Berarti di sini kesalahan Ja'far ialah memberikan perintah-perintah yang salah. Dan kesalahan kamu dan wahai para asatidzah ialah tidak menjalankan wasiat Rasulullah ini, yaitu tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Kalau sudah demikian, apakah ini kesalahan Ja'far bil khusus? Seandainya kamu menjalankan wasiat Rasulullah ini, yaitu tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah, Niscaya perintah Ja'far tinggal perintah dan tidak mungkin akan terjadi kesalahan-kesalahan itu. Nah, inilah yang menjadi sebab kita menyimpulkan bahwa kesalahan-kesalahan dalam forum komunikasi Ahlus Sunnah Jamaah dan dalam Laskar Jihad Ahlus Sunnah Jamaah itu adalah kesalahan bersama, bukan kesalahan Ja'far bil khusus. Sehingga kita menyimpulkan untuk membubarkan Imaratul Jihad tersebut. Maka saya anggap, sekali lagi, omongan Luqman bin Abdul ini adalah khianat terhadap kesepakatan yang telah kita ambil, kesimpulan yang telah kita ambil, yaitu bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dulu itu adalah memang benar adalah kesalahan bersama. Yang keempat dari uraian Luqman bin Abdul tersebut, dia mengatakan bahwa Ustaz Ja'far dengan keminiman ilmunya berani mengkiaskan bahwa perkara al-amru bil ma'ruf itu adalah bagian dari nusratul muslimin, kata dia. Kias ini, kata dia, adalah kias batil. Beliau tidak berhak untuk mengkiaskan hal itu, kata dia. Ini semua harus kembali kepada para ulama, dan bukan kita yang menentukan itu, kata dia. Maka jawab saya kepada kamu, ya Luqman, kalau memang kamu itu ilmu lebih minim daripada ilmunya Ja'far, maka berarti kamu di dalam berbagai kesalahan-kesalahan itu terjatuh kepada kebatilan taklid, dan itu salah. Tetapi kalau kamu lebih banyak ilmunya dari Ja'far, berarti kamu adalah syaitan akhras, setan bisu, yaitu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, as-sukut alal munkar syaitan akhras, mendiamkan kemungkaran yang dia ketahui, itu adalah syaitan bisu. Seandainya kamu lebih banyak ilmunya dari Ja'far, sehingga kamu mengerti bahwa Ja'far membuat kebatilan itu, maka kamu adalah syaitan, syaitanul akhras, setan yang bisu. Dan ini juga nasihat kepada ustaz-ustaz yang lainnya yang sepakat dengan omongan Luqman itu. Kelima, dari omongan Luqman itu ialah katanya tentang saya, beliau berani untuk beristidlal dengan ayat Al-Quran dan menafsirkan dengan seenaknya, katanya. Dia menambahkan, entah karena tidak membaca dengan teliti atau keberaniannya dalam menggunakan ayat-ayat dan hadis-hadis ketika memerintahkan syabab untuk melakukan nahi mungkar, di mana kita berhadapan dengan preman-preman yang tidak menutup kemungkinan untuk menumpahkan darah. Kata dia selanjutnya, kita sempat ragu dan menanyakan bagaimana kita menumpahkan darah muslimin. Dan dengan tenang dan lantang beliau menjawab dengan ayat Al-Maidah ayat ke-30, surat Al-Maidah ayat ke-33, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu, dan selanjutnya. Kata Luqman, dengan ayat ini beliau, yakni saya, Ja'far, menjelaskan bahwa bolehnya kita menumpahkan darah mereka. Padahal kalau kita baca dalam tafsir As-Sa'di sendiri, itu dijelaskan bahwa yang melakukan itu adalah sultan atau al-hukumah, pemerintah, penguasa. Maka saya jawab bahwa bagaimana kamu mengatakan aku beristidlal dan menafsirkan ayat dengan seenaknya, padahal aku sampaikan rujukan penafsirannya itu yaitu kepada para ulama, dan engkau mengetahui itu. Buktinya engkau menukil, mencoba untuk menukil keterangan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di yang aku tunjukkan, aku beritahukan itu. Dan itu bukan satu-satunya rujukanku, tetapi yang